السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, syukur kita kehadar Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada kita kesempatan untuk kita bertemu pada malam ni, untuk kita sambung ya, bacaan kita dalam kitab Riyadhus Salihin, ya, bacaan kita dalam kitab Riyadhus Salihin karangan Imam An-Nawawi rahimahullah. Dan tuan-tuan dan puan-puan, kuliah malam ni ialah kuliah yang kedua. Kuliah yang kedua, di mana kuliah yang pertama pada bulan lepas, ya, bulan Januari yang lepas. Jadi malam ni kuliah yang kedua dan insya-Allah kita akan sambung dan kita akan baca hadis yang kedua, ya, hadis yang kedua daripada kitab Riyadhus Salihin ini. Jadi boleh saya kira untuk tuan-tuan dan puan-puan yang ada kitab Riyadhus Salihin, ada kitab Riyadhus Salihin di rumah, boleh kita sama-sama buka dan kita lihat hadis yang kedua. Ya, baik. Jadi kita lihat hadis yang kedua daripada kitab Riyadhus Salihin karangan Imam An-Nawawi rahimahullah. Wa an ummil mu'minina ummi Abdullah Aisyah radhiyallahu anha qalat قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو جيش الكعبة فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم قالت قلت يا رسول الله كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم قال يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم متفق عليه هذا لفظ البخاري. Daripada al-mu'minin ummu Abdullah Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada satu pasukan tentera, ada satu pasukan tentera yang akan menyerbu atau yang akan menyerang Kaabah. Kemudian tatkala mereka berada di Baida, itu teks Arab, teks asalnya dalam bahasa Arab, tatkala mereka berada di Baida atau tanah lapang, mereka dibenamkan, yakni ke dalam perut bumi. Dari awal mereka hinggalah ke akhir mereka, yakni keseluruhan mereka. Aisyah berkata, ya, saya bertanya, ya Rasulullah, bagaimana dibenamkan dari awal mereka hingga akhir mereka, padahal dalam kalangan mereka ada orang-orang pasar, ada orang-orang pasar mereka, dan ada yang bukan daripada kalangan mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, dibenamkan dari awal hingga akhir mereka, kemudian mereka dibangkitkan, yakni dibangkitkan hari akhirat nanti berdasarkan niat mereka masing-masing. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dan ini adalah lafaz Imam Bukhari. Baik, kita lihat tuan-tuan dan puan-puan, kita lihat hadis yang kedua ini terlebih dahulu. Daripada satu sudut, apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang kita baca tadi, satu perkara yang luar biasa, ya. Satu perkara yang menggerunkan, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan di antara apa yang akan berlaku di akhir zaman nanti. Dan boleh kita kata secara pastinya dia belum lagi berlaku. Dia benda ni belum lagi berlaku. Apa itu? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan ada satu pasukan tentera yang akan menyerang Kaabah. Jangan lupa ini hadis ni dalam Bukhari dan Muslim. Yani hadisnya sahih. Akan ada pasukan tentera yang menyerang Kaabah. Kemudian tatkala apabila mereka sampai di Baida, ada yang mengatakan maksudnya ya tanah lapang, mereka dibenamkan. Baik, ada yang membahaskan ya berkenaan hadis ini, dan antara penjelasan yang diberikan oleh sebahagian para ulama, mereka mengatakan bahawa ini adalah di antara peristiwa yang akan berlaku di akhir zaman nanti. Yani ia merupakan di antara tanda-tanda akhir zaman, di mana akan ada satu pasukan tentera yang diutus untuk memerangi kaum muslimin yang sedang berlindung di Kaabah. Ya, ada satu pasukan tentera yang akan diutus, ya, untuk apa? Untuk nak menyerang Mekah. Dan antara matlamatnya juga ialah untuk nak menyerang kaum muslimin, orang-orang Islam yang sedang berlindung di tanah suci Mekah itu. Ada pandangan yang mengatakan bahawa mereka yang berlindung di Kaabah pada waktu itu ialah Imam Mahdi. Yang sedang berlindung di Mekah waktu itu ialah Imam Mahdi, di mana beliau pada waktu itu dalam keadaan lemah. Ini mungkin boleh kita kata zahirnya dia sebelum dia turunnya Nabi Isa alaihissalam dan dibunuhnya Dajjal. Ini sebelum lagi, ya. Jadi tentera Mahdi yang waktu itu dalam keadaan lemah, ya, tidak ada kekuatan ketenteraan dan tidak ada kekuatan persenjataan, memilih tanah suci Mekah. Dan kita boleh faham kemungkinan besarnya dia bertindak sedemikian kerana kita sedia maklum bahawa tanah suci Mekah adalah tanah suci. Ini tanah yang ada kehormatan dan kesuciannya, dan dia merupakan bumi Allah yang dijaga. Maka dia berlindung di Mekah dari serangan tentera yang menyerang ini. Dan tentera yang nak menyerang Mekah ini bukanlah tentera yang akan datang di akhir zaman selepas itu lagi, yang kemuncaknya akan menghancurkan Kaabah. Ini ada disebut juga dalam hadis yang lain. Tetapi mereka ini bukan yang dimaksudkan dalam hadis yang sedang kita bacakan ini. Ya, kerana tentera yang akan datang untuk menghancurkan Kaabah, mereka ya datang dari negeri Habsyah. Ya, mereka datang dari negeri Afrika, ya. Dan mereka akan benar-benar berjaya masuk ke tanah suci Mekah dan menghancurkan Kaabah. Ini di akhir zaman nanti. Adapun hadis yang sedang kita bacakan ini, seperti mana yang kita akan lihat nanti, hasrat mereka untuk nak menyerang Mekah itu kesudahannya tak kesampaian. Boleh kita kata sama halnya dengan tentera Abrahah. Lihat, ya, sejarah yang dahulu dan sejarah atau apa yang diceritakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang apa yang akan berlaku kemudian, ada sahaja yang berkait dengan pihak-pihak yang menyerang, yang nak menyerang Kaabah, yang nak memusnahkan Kaabah. Dan kalau kita lihat tentera Abrahah juga berhasrat untuk nak meruntuhkan Kaabah, tetapi kesudahan dia tak kesampaian. Bahkan Allah mengutuskan tenteranya dalam bentuk ya burung-burung ababil, melepaskan batu-batu api neraka ke atas mereka, lalu kesudahannya ya menyebabkan tentera Abrahah itu ya melecur terbakar, ya, terkena batu-batu api neraka itu, dan kesudahannya mereka bertempiaran, ya, gagal untuk nak meneruskan perjalanan mereka untuk nak menghancurkan Kaabah itu. Itu tentera Abraha. Tetapi kita lihat dalam hadis yang kedua ini yang diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan sebuah bala tentera yang menuju ke Mekah dengan tujuan untuk nak menyerangnya. Dan seperti yang kita sebut tadi, kerana antara pandangan yang mengatakan kerana waktu itu Imam Mahdi sedang berlindung di situ, ya. Tetapi kita lihat dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apabila mereka sampai di Baida, ya. Apabila mereka sampai di Baida, ada beberapa tafsiran tentang makna Baida ini. Ada yang mengatakan maksudnya tanah lapang, dan itu yang digunakan dalam terjemahan tadi. Dan ada yang mengatakan bahawa ia merupakan satu kawasan di antara Mekah dan Madinah, ya. Baida ini merupakan satu tempat di antara Mekah dan Madinah, di mana ada yang mengatakan dia berhampiran dengan Miqat Dhul Hulaifah. Miqat, jemaah haji atau umrah yang nak pergi buat umrah atau haji, yang akan singgah di Miqat Dhul Hulaifah ini untuk memakai ihram. Jadi ada yang mengatakan Baida ini berhampiran dengan Miqat Dhul Hulaifah. Tapi kita lihat, kata Nabi, apabila mereka sampai di sini atau sampai di tanah lapang itu, sampai di satu tempat di antara Mekah dan Madinah ini, mereka dibenamkan. Mereka dibenamkan. Yani hampir sahaja bumi terbelah sehingga menyebabkan mereka semua, ya, jatuh ke dalam, dibenamkan, dihancurkan dan dimusnahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kesemua mereka, ya. Kesemua mereka daripada awal sampai akhir. Maknanya setiap seorang tanpa ada sesiapa pun yang terlepas, tak ada sampai ada sesiapa pun yang selamat. Mendengar penjelasan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, lihat kefakihan Aisyah. Ketika Nabi menyampaikan perkara ini yang berkait tentang apa yang akan berlaku di hari di akhir zaman nanti, tapi lihat ketajaman pemerhatian Aisyah. Dia mengatakan, lihat persoalan dia, ya. Tak sangka bahawa pertanyaan dia boleh kita kata keluar topik sama sekali. Yani dia tak ada nak tanya detail tentang apa tentera itu dan seumpamanya. Sebaliknya, lihat apa yang ditanyakan oleh Aisyah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, dibenamkan mereka dari awal sehingga akhir, ya, atau dia kata bagaimana? Dia kata, ya Rasulullah, bagaimana mereka dibenamkan dari awal hingga akhir, padahal dalam kalangan mereka ada orang-orang pasar, ada orang-orang pasar mereka, dan ada yang bukan daripada kalangan mereka. Maknanya, pertamanya kenyataan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini bahawa mereka semua akan dibenamkan, ya. Dan Aisyah bertanya bagaimana mereka semua boleh dibenamkan sedangkan ada orang-orang pasar mereka. Apa artinya? Ini nak menunjukkan betapa besarnya bala tentera itu. Cuba tuan-tuan bayangkan, walaupun mungkin tak terbayang. Besarnya bala tentera ini dari segi jumlah orang-orangnya sehingga ada pasar. Ada pasar, maknanya ada tempat, kawasan untuk berjual beli. Jadi Aisyah tanya, macam mana mereka semua boleh dibinasakan sedangkan ada orang-orang pasar mereka? Maknanya ada peniaga-peniaga yang tak semestinya anggota tentera. Sebaliknya dia peniaga. Demikian juga bukan, barangkali ada orang yang singgah. Ya, ada pasar. Bila ada pasar, tak kiralah siapa majoriti pembelinya daripada kalangan tentera. Tapi akan ada saja orang yang bila ada pasar, orang akan datang untuk nak berjual beli. Ini orang-orang luar, orang-orang yang singgah, mungkin ada orang-orang yang musafir, ya. Demikian juga mungkin ada orang yang dipaksa untuk turut serta dalam tentera yang nak serang Mekah ni, atau barangkali ada yang diperdaya untuk turut serta dalam tentera yang nak menyerang Mekah ni, sehingga dia turut serta kerana diperdaya bahawa ya, atas alasan bahawa mereka nak selamatkan Mekah dan seumpamanya, padahal mereka nak menyerang Mekah, tapi ia digunakan alasan-alasan yang manis untuk nak memperdaya ya mereka yang tak sedar. Jadi Aisyah bertanya, macam mana mereka semua ini boleh dihancurkan, boleh dibinasakan, boleh ditelan perut bumi ya, padahal ada orang-orang yang tak berkenaan, ada orang-orang yang tak bersalah ya. Maka di situ Nabi SAW menjelaskan bahawa dibenamkan mereka dari awal hingga akhir, kemudian mereka akan dibangkitkan, yakni di hari akhirat nanti, berdasarkan niat mereka masing-masing. Ya, kata Nabi, ada kemungkinannya di situ bahawa ada daripada kalangan mereka yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang dibenamkan, ditelan oleh perut bumi, yang terdiri daripada kalangan para peniaga, yang terdiri daripada orang-orang yang tidak yang bukan daripada kalangan tentera yang nak menyerang Mekah itu ya. Sekalipun mereka semua ditelan perut bumi, tetapi di akhirat nanti mereka akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala masing-masing dengan niat mereka masing-masing. Yani ketika mereka ditelan oleh perut bumi itu, apa niat mereka berada di situ, di tempat itu? Apa niat mereka berada di pasar, tempat jual beli tentera yang nak menyerang Mekah itu? Apa niat dia? Ya, kalau bezalah antara niat seorang tentera yang terdiri daripada kalangan tentera yang nak menyerang Mekah itu dengan orang yang ada kat situ sebagai peniaga dan seumpamanya. Dan inilah ya yang dimaksudkan daripada hadis ini berkait tentang tajuk bab yang pertama ini yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi ya, berkenaan tentang ikhlas ya, dan menghadirkan niat dalam segala perbuatan ucapan ya. Yani hadis ini dikaitkan tentang keikhlasan dan tentang pentingnya niat ya, berdasarkan kenyataan Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir hadis tadi ya. Baik, jadi boleh kita simpulkan di sini tuan-tuan dan puan-puan ya, yang pertama ia peri pentingnya kita menjauhkan diri kita daripada kalangan orang-orang yang zalim ya. Tak kiralah sama ada dia zalim menindas orang orang lain ya, zalim kerana nak menganiaya orang lain, atau zalim kerana perbuatan maksiatnya atau perbuatan bid'ahnya, demikian juga kerana zalim akibat perbuatan syirik dan kufurnya. Peri pentingnya kita menjauhi mereka ini, dan tegahan daripada duduk-duduk bersama dengan mereka ya. Kenapa? Demi untuk kita nak selamatkan diri kita daripada sebarang azab yang barangkali ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas mereka itu, ke atas mereka yang zalim itu. Jadi kalau kita duduk-duduk bersama dengan mereka, dikhawatiri kita akan digolongkan dalam kalangan mereka ya. Lalu kesedahannya kita mendapat nasib yang serupa dengan apa yang menimpa atas mereka ya. Dan di sini nak mengatakan bahawa barang siapa yang duduk-duduk bersama dengan orang-orang yang zalim, barang siapa yang duduk-duduk bersama dengan orang-orang yang zalim, orang-orang yang berlaku maksiat ya, secara sukarela, ini memang dia tahu bahawa mereka ni orang zalim, dia tahu bahawa orang-orang ni ialah orang-orang yang rosak, ahli maksiat dan seterusnya, Tetapi ya, itu tidak menghalang dia untuk duduk bersama dengan mereka. Maka dia akan turut mendapat dosa dan hukuman seperti mana ya, orang-orang zalim itu. Kenapa? Kerana dia telah ya, kerana kebersamaan dia bersama dengan orang-orang golongan yang zalim itu ya. Juga daripada hadis yang kedua ini, daripada kitab hadis kitab Riyadhus Salihin ini ya, penjelasan bahawa setiap amalan seseorang itu akan dikira berdasarkan niatnya ya, merujuk kepada ya hadis yang kita baca tadi ya, bagaimana Aisyah tanya bagaimana mereka semua dibinasakan ya, sedangkan akan ada orang-orang yang bukan daripada kalangan ya bala tentera yang serang Mekah tu. Maka Rasulullah kata mereka akan dibangkitkan di akhirat nanti masing-masing dengan niat mereka masing-masing. Siapa yang niat dia untuk nak berjual beli dan bukan untuk turut serta dalam tentera itu, maka dia dengan niat dia. Dan siapa yang daripada kalangan tentera ya, yang memang ya sebahagian daripada bala tentera yang nak menyerang Mekah, maka mereka inilah ya yang akan diberikan hukuman yang setimpal ya oleh Allah Subhanahu wa taala atas perbuatan dia untuk nak menghancurkan Kaabah ya. Ini sebesar-besar dosa ya, perbuatan nak menghancurkan Kaabah. Walhal kita sedia maklum bahawa Mekah merupakan tanah suci Allah. Bila kata tanah suci, maknanya adanya ketetapan-ketetapan, adanya batasan-batasan, peraturan-peraturan ya, yang perlu diambil kira ketika berada di sana ya. Tetapi orang mereka ini bukan saja nak pergi ke, bukan saja nak mencabul ya kehormatan tanah suci Mekah itu, bahkan mereka nak menghancurkan Kaabah. Yani sekeji-keji perbuatan ya. Juga daripada hadis ini, tuan-tuan dan puan-puan dapat kita lihat ya, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang apa yang akan berlaku di hari kemudian ya, yang termasuk dalam perkara-perkara ghaib ya, apa sahaja kejadian-kejadian di masa akan datang, ini termasuk dalam ilmu ghaib yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi dalam hal ini ya, kita secara pasti dan yakin mengatakan bahawa Nabi menceritakannya berdasarkan wahyu Allah Subhanahu Wa Taala ke atas baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan ini di antara prinsip yang ditekankan oleh ahli sunnah wal jamaah menyelisihi golongan ahli kalam. Di mana antara prinsip ahli sunnah wal jamaah dalam soal permasalahan akidah dan permasalahan iman, bahawa apa sahaja riwayat hadis sekalipun berkait tentang akidah atau berkait tentang iman ya, seperti mana yang berkait tentang perkara-perkara ya yang akan berlaku di hari kemudian, di akhir zaman dan seumpamanya, sekalipun ia diriwayatkan dengan secara ahad ya, dengan secara individu, perawi-perawinya orang perseorangan, diriwayatkan secara ahad, bukan mutawatir. Mutawatir maknanya suatu riwayat yang diriwayatkan dalam jumlah perawi yang ramai. Jadi ahli sunnah mengatakan walaupun riwayat itu berkait tentang akidah dan diriwayatkan secara orang perseorangan, asalkan perawinya thiqah, dipercayai, maka kita hadisnya akan dikira sebagai sahih. Kita akan menerima riwayat hadis tersebut dan kita akan beriman dengan isi kandungannya. Demikian juga dengan hadis yang sedang kita bacakan ini. Zahir hadis ini adalah hadis ahad ya. Nak mengatakan dia mutawatir agak sukar ya, mana perlu adanya perawi-perawi dalam jumlah yang ramai. Maka kita kata hadis ni hadis ahad. Walau bagaimanapun, tuan-tuan dan puan-puan, kita, bagi kita ahlus sunnah, itu tidak ada masalah. tidak ada kemusykilan bagi kita soal hadis ni hadis mutawatir atau hadis ahad, itu bukan persoalan bagi kita. Bagi kita apa yang penting ialah sama ada hadis ini sabit, yakni sahih, sabit daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam atau tidak. Jika dia sabit, jika dia sahih, maka kita terima. Dan jika tidak sabit, sekiranya dia lemah atau apatah lagi palsu, maka kita tolak. Adapun hadis ni, dia adalah hadis yang sahih, ya, daripada riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya. Baik. Jadi antara perkara yang dapat kita tekankan daripada hadis yang kedua ini ialah tentang peripentingnya kita menghindari majlis-majlis maksiat. Tempat-tempat berlakunya maksiat, tempat-tempat berlakunya kezaliman, tempat-tempat berlakunya bid'ah, ya. Apatah lagi hal-hal syirik dan kufur. Yang pastinya tentera yang nak pergi nak menyerang Mekah, mereka melakukan, ya, sebesar-besar dosa. Jadi perbuatan nak menyertai mereka akan membuatkan kita juga terpalit sama dengan dosa tersebut. Ya. Sedangkan Allah mengatakan dalam surah Al-Anfal ayat 25, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Dan jagalah diri kamu daripada dosa yang bukan sahaja akan menimpa orang-orang yang zalim daripada kalangan kamu secara khusus. Dan jagalah diri kamu daripada dosa yang bukan sahaja akan menimpa atas orang-orang yang zalim daripada kalangan kamu. Ini nak mengatakan bahawa di antara sunnatullah, sekiranya satu azab itu turun, seperti mana yang Nabi sebutkan dalam hadis yang kedua ni, kalau azab itu turun, dia akan menimpa atas semua. Azab Allah, bencana, ya, dalam segala macam bentuknya, kalau dia datang menimpa atas penduduk sebuah tempat, dia akan kena atas semua. Ya, ini sunnatullah. Tetapi Allah mengingatkan dalam surah, dalam ayat yang kita baca tadi, surah Al-Anfal ayat 25. Dan jagalah diri kamu daripada dosa yang bukan sahaja, yakni dosa di sini boleh kita faham juga dengan erti azab, bala bencana. Ya, jagalah diri kamu daripada dosa, yakni azab, bala bencana, yang bukan sahaja akan menimpa orang-orang yang zalim daripada kalangan kamu. Bukan sahaja akan menimpa atas orang-orang zalim. Maknanya apa? Maknanya bahkan akan menimpa atas orang yang lain juga. Ini perkara yang perlu kita ingat, ya, berkenaan sekiranya suatu kezaliman dibiarkan berlaku secara terbuka, suatu maksiat dibiarkan dilakukan secara terang-terangan. Beza, tuan-tuan, kita kena ambil maklum, maksiat tak sama antara yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi dengan satu yang dilakukan secara terang-terangan. Tak sama. Ya, anda ada yang keliru mengatakan dia ini sama, ini maksiat sama, itu tak benarlah, ya. Jadi maksiat yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi tidak dapat menandingi maksiat yang dilakukan secara terang-terangan. Antaranya seperti mana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullukum mu'afa ila al-mujahirin, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua kamu akan diampunkan kecuali mereka yang melakukan dosa secara terang-terangan. Ya. Jadi beza ke kalau suatu pelanggaran, suatu maksiat, demikian satu bid'ah, apatah lagi hal-hal syirik, hal-hal kezaliman dilakukan secara terbuka. Yani tanpa rasa malu, tanpa rasa segan, ya. Dilakukan secara terang-terangan, ya. Jadi hal-hal maksiat ini sekiranya dilakukan secara terang-terangan, maka itu bahaya. Itu bahaya bagi kita semua. Kenapa? Kerana azab Allah jika turun akan menimpa atas semua orang. Tak kira sama ada mereka yang terlibat, bahkan mereka yang tidak terlibat pun akan terkena tempiasnya, akan terkena sama. Ya. Jadi selagi mana sesebuah masyarakat saling nasihat menasihat, saling tegur menegur, saling amar ma'ruf nahi mungkar, maka ada masih ada sisa kebaikan pada masyarakat itu. Berbeza keadaan kalau sekiranya masyarakat itu sudah saling tak peduli, tak peduli dengan pelanggaran-pelanggaran terhadap hukum hakam Allah. Dibiarkan hal-hal maksiat, dibiarkan hal-hal bid'ah, hal-hal syirik dan sebagainya. Dilakukan secara terang-terangan, dilakukan secara terbuka. Lalu akan ada yang ada suara-suara yang akan kata, tak apalah, ya, ya itu hak mereka. Kita saling hormat menghormati, ya. Kita mengamalkan dasar kebebasan. Apa-apalah perkataan-perkataan, ya, ungkapan-ungkapan yang membiarkan, ya, pelanggaran-pelanggaran itu berterusan. Maka keadaan waktu itu akan menjadi bahaya, ya, bahaya buat semua. Kenapa? Kerana bukan sahaja dosa itu akan melibatkan mereka yang, ya, melakukan maksiat, bid'ah dan syirik itu, bahkan orang lain-lain yang berdiam, yang memilih untuk membiarkan hal-hal dosa itu dilakukan, mereka juga akan terkena sebahagian daripada dosanya. Dan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Zainab bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anuhlaku wa fina salihun, adakah kita boleh dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika mana masih ada dalam kalangan kami orang-orang yang saleh? Adakah kita boleh dibinasakan, yani semua kita, ya, sedangkan dalam masa yang sama ada masih orang-orang yang saleh dalam kalangan kami? Apa kata Nabi? Naam, ya, sekiranya idza kathural khabath, sekiranya dosa-dosa itu, kemungkaran-kemungkaran itu sudah berleluasa. Ha, jadi, ya, peringatan buat kita supaya jangan kita pandang mudah, ya, hal-hal pelanggaran, ya, hal-hal dosa, khususnya jika ia berlaku secara terang-terangan, secara terbuka, ya. Jadi ini menunjukkan peri pentingnya nasihat, pentingnya kita tegur menegur, pentingnya amar ma'ruf nahi mungkar. Kerana bukan sahaja itu satu tanggungjawab, bukan sahaja itu tanda iman, bukan sahaja itu tanda kita cemburu dengan agama kita, bukan sahaja itu tanda kita sayang dan cinta kepada agama seperti mana kita sayang kepada kepada sesama saudara Muslim. Bahkan ia adalah sebagai jaminan agar jangan azab bencana Allah datang turun menimpa, yang mana kesudahan dia akan terkena atas semua. Sebagai contohlah, ya, mungkin sama-sama kita dapat mengambil peringatan dan pengajaran, ya. Sehingga ke hari ini kita masih lagi dengar berlakunya bala bencana seperti banjir, berlakunya banjir besar. Dan tuan-tuan boleh nampak, ya, kalau berlaku banjir besar, berlaku gempa bumi misalnya, ini adalah di antara bentuk-bentuk azab Allah. Jangan sekali-kali kita terpedaya dengan penjelasan, ya, penjelasan orang-orang kafir yang memilih untuk melihat daripada sudut, orang kata apa, sudut sains kononnya, daripada sudut ilmu geografi, ilmu geologi dan sebagainya. Mereka kata, oh, banjir ini berlaku kerana air pasang dan sebagainya. Itu sebab musababnya. Sedangkan sebab utamanya ialah apa? Kerana Allah, daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dengan qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang pastinya bala bencana, gempa bumi dan sebagainya, ini bukan satu rahmat secara utama. Bahkan ialah dia satu bentuk azab. Dengan apabila kita lihat kesan daripadanya, dia bukan satu rahmat, ya, tidak dinafikan ada hikmah tujuan besar di sebaliknya, tetapi ya dialah di antara bentuk azab Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita lihat kalau berlakunya bala bencana seperti ini, lihat bagaimana bencana seperti ya banjir besar dan sebagainya, dia akan menghancurkan semua. Semua akan terkena. Satu kampung, satu bandar diranapkan semua mereka dengan sekelip mata, dengan dalam waktu yang singkat, ya. Dan kalau kita lihat dalam hadis yang kedua yang kita baca tadi, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahawa mereka semua dari awal sampai akhir, daripada mula sampai akhir, semua akan dibenamkan. Ini boleh kita faham bahawa benda tu berlaku dalam masa yang singkat. Mereka semua dibenamkan, ya, sehingga tak tinggal, tak tersisa walau seorang pun daripada kalangan mereka, ya. Baik, ikhwah, tuan-tuan dan puan-puan, boleh kita ambil satu lagi hadis, ya, kita lihat hadis yang ketiga daripada kitab Riyadhus Salihin ini. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la hijrata ba'da al-fath walakin jihad wa niyyah wa idza stunfirtum fanfiru, ya, muttafaqun alaihi. ومعناه لا هجرة من مكة لا هجرة من مكة لأنها صارت دار إسلام. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada hijrah setelah terbukanya kota Mekah, akan tetapi apa yang ada ialah jihad dan niat. Dan jika kamu diminta berangkat untuk berjihad, maka berangkatlah. Ya, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian kata Imam Nawawi, maksud hadis tidak ada hijrah dari Mekah ini kerana Mekah telah menjadi negara Islam. Ini kerana Mekah telah menjadi negara Islam. Baik, kita lihat tuan-tuan dan puan-puan, hadis yang ketiga, ya. Hadis tentang tidak ada hijrah tidak ada hijrah selepas pembukaan kota Mekah. Itu ringkas dia lah, ya. Ini hadis ini dikenali sebagai apa? Kita kata hadis tidak ada hijrah ya selepas pembukaan kota Mekah. Antara apa yang dapat disimpulkan daripada hadis yang ketiga ini, yang pertama ialah termansuhnya tuntutan berhijrah dari Mekah ke Madinah. Ini kerana kita sedia maklum bahawa pada peringkat awal Islam, khususnya apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam diizinkan supaya berhijrah ke Madinah, kaum muslimin secara amnya diarahkan supaya berhijrah, keluar daripada Mekah, berhijrah ke Madinah. Mereka diperintahkan supaya bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah. Ya, sehingga dianggap sebagai satu kesalahan kalau sesiapa yang tak berhijrah, siapa yang terus tinggal di Mekah, dianggap satu kesalahan, ya. Bahkan dikhawatiri dia ada diselubungi sifat munafik kerana rela untuk bersama dengan kaum musyrikin Mekah, ya. Maka itu di peringkat awalnya, ya. Dan sebabnya jelas kerana Mekah waktu itu negara kafir. Negara Mekah waktu itu dikuasai oleh orang-orang musyrikin Mekah, manakala Madinah merupakan negara Islam yang pertama. Maka umat Islam diperintahkan supaya berhijrah ke Madinah untuk sama-sama bersama dengan Rasulullah membantu baginda menggembleng tenaga untuk memperkasakan umat Islam yang pada waktu itu, ya, baru di peringkat permulaan. Jadi itu di awalnya. Kemudian pada tahun 8 Hijrah, setelah berlakunya pembukaan kota Mekah, ya, Rasulullah, ya, datang dengan bala tenteranya untuk membuka kota Mekah setelah Nabi mendapat kekuatan, ya, dengan bala tentera seramai 10,000 tentera tentera Islam. Mereka datang kepung Madinah dan kesudahannya, ya, Mekah berjaya dibuka tanpa berlaku pertumpahan darah, ya. Jadi dengan itu Mekah berubah menjadi negara Islam. Dan kita lihat di sini, tuan-tuan, semenjak itu 1400 tahun Mekah terus kekal sebagai sebuah negara Islam. Dan boleh kita tambah lagi tuan-tuan dan puan-puan, kenyataan Nabi sallallahu alaihi wasallam secara tersirat bila Nabi kata la hijrah ba'da al-fath, tidak ada hijrah selepas pembukaan kota Mekah. Ini adalah satu kenyataan umum daripada Nabi. Maknanya tidak ada lagi hijrah keluar daripada kota Mekah. Tidak ada lagi hijrah, tidak ada lagi tuntutan untuk keluar daripada Mekah selepas pembukaan kota Mekah itu. Secara tersiratnya menunjukkan bahawa Mekah akan terus kekal sebagai negara Islam sehingga akhir zaman. Kenapa? Kerana Nabi dah memansuhkan tuntutan berhijrah. Sedangkan kita sedia maklum bahawa kalau seseorang itu berada di negara kafir ya dari zaman dahulu sehinggalah ke zaman sekarang, bahkan sehingga ke bila-bila, sekiranya seorang itu berada di negara kafir, maka dia dituntut supaya berhijrah seperti mana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kenyataan baginda tadi ya isyarat bahawa Mekah akan terus kekal sebagai negara Islam, seperti yang kita lihat ya pada hari ini setelah ya berlalunya 1400 tahun ya. Baik, jadi kita kata kita kena faham ya, selagi mana di dunia ini ada negara Islam dan negara kafir seperti mana yang kita lihat pada hari ini, maka selagi itulah syariat atau tuntutan berhijrah terus tertegak. Ya. Kerana apa antara maksud hijrah apa? Ya. Ada tiga bentuk hijrah, satu perpindahan tempat, ya. Satu perpindahan perbuatan, ya, meninggalkan perbuatan yang buruk ke perbuatan yang baik. Dan satu lagi, ya, memulaukan orang-orang yang buruk, ya. Jadi meninggalkan tempat, yakni yang pertamanya meninggalkan negara kafir, ya. Demikian juga meninggalkan tempat-tempat yang tidak elok, yang dipenuhi ya maksiat dan sebagainya. Kita dituntut sebagai seorang Muslim, kita dituntut supaya menjauhi tempat-tempat ini, bahkan berhijrah ya daripadanya, ya. Jadi perlu kita jelas bahawa dalam soal hijrah, perpindahan tempat dari tempat yang buruk ke tempat yang baik, dari negara kafir ke negara Islam, dia berterusan sampai ke hari kiamat. Dan jangan kita keliru dengan apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, tidak ada hijrah selepas terbukanya kota Mekah. Itu bukan penafian tentang pensyariatan hijrah itu secara mutlak. Sebaliknya, apa yang dinafikan hanyalah tuntutan berhijrah dari Mekah ke Madinah yang dituntut sebelum itu yang kita sebutkan tadi, ketika mana Mekah ya berada di bawah cengkaman orang-orang musyrikin Mekah, maka dituntut supaya orang-orang Islam berhijrah ya keluar dari Mekah. Tetapi selepas Mekah ya dikuasai bertukar menjadi negara Islam, maka syariat hijrah dari Mekah keluar dari Mekah itu termansuh. Adapun syariat berhijrah dari negara kafir secara amnya ya di mana-mana jua di atas muka bumi ini, maka dia berterusan ya sehinggalah ke hari kiamat, sebagaimanalah hadis yang sahih daripada riwayat Abu Dawud, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tanqati'ul hijrah hatta tanqati'u taubah, tidak akan terputus hijrah sehingga terputusnya taubat, wala tanqati'u taubah hatta tatli'u syams min maghribiha, dan taubat itu tidak akan tertutup ya, tidak akan terputus, tidak akan terhenti melainkan apabila matahari terbit dari barat. Ya, matahari terbit dari barat. Ini antara tanda-tanda besar hari kiamat. Ya. Jadi kenyataan Nabi sallallahu alaihi wasallam di situ jelas bahawa hijrah, tuntutan hijrah akan berterusan selama-lamanya sehingga ke akhir zaman. Bahkan Nabi kata sehingga sebelum terbitnya matahari dari sebelah barat ya. Adapun yang dimansuhkan ya, hanyalah ya tuntutan berhijrah dari Mekah, ya, keluar daripada Mekah. Itu yang dimansuhkan. Kenapa? Kerana Mekah dah bertukar menjadi negara Islam, ya. Maka maksud di sini apa, tuan-tuan dan puan-puan, bahawa barang siapa berada di negara kafir, barang siapa yang tinggal di negara kafir, ya, maka menjadi tanggungjawab atasnya untuk berhijrah keluar, pergi ke negara Islam untuk bersama dengan saudara-saudara Muslimnya agar mereka dapat, ya, bantu-membantu menggemeleng tenaga untuk memperkasakan umat Islam, ya. Itu menjadi tanggungjawab setiap seorang Muslim, ya. Lebih-lebih lagi, ya, mereka yang tinggal di negara kafir, melainkan jika mereka dalam keadaan lemah, ya, tidak ada daya, tidak ada upaya untuk nak berhijrah, untuk nak berpindah ke negara Islam, ya, maka waktu itu kita kata la yukallifullahu nafsan illa usaha, Allah tidak membebankan hamba-Nya kecuali dengan apa yang mereka mampu, ya. Tetapi selagi mana tetapi itu tidak menafikan tuntutan supaya mereka terus menyimpan azam, untuk mereka terus menanam niat untuk berhijrah, ya, meninggalkan negara kafir itu. Dan agak menduka cita kan apabila kita dengar pada hari ini tak kurang yang keliru sehingga tak sedar bahawa benda ni ada, tentang adanya tuntutan hijrah, ya. Barangkali kerana keliru dengan maksud hadis yang ketiga yang sedang kita baca ni, tidak ada hijrah selepas pembukaan kota Mekah, jadi ada yang keliru menganggap bahawa hijrah tu dah tak ada lagi dah. Maka kerana itu satu. Ada juga yang sampai keliru tak membezakan antara negara Islam dan negara kafir. Bahkan dikata pada hari ini mana-mana negara ada je orang Islam. Maksud dia kalau ada jumlah orang-orang Islam ramai, maka tak bolehlah kita nak kata negara itu kafir. Ini keliru jugalah, ya. Walhal, ya, soal negara Islam, soal negara kafir, ini satu benda yang jelas, ya. Apa yang dimaksudkan dengan negara Islam ialah bahawa agama Islam bertapak di situ. Agama Islam berkuasa di tempat itu, ya. Sama ada pemimpinnya terdiri daripada kalangan orang Islam atau, ya, barisan para penguasanya, atau, ya, nak kata bahawa Islam mempunyai kedudukan yang tinggi berbanding, ya, agama yang lain. Ya, adapun kalau sekiranya seorang itu berada di suatu tempat di mana kaum Muslimin, orang Islam adalah minoriti, maknanya mereka, jumlah mereka sedikit berbanding majoriti daripada kalangan orang kafir. Apatah lagi kalau pemimpin negaranya kafir, sistem negaranya semua kafir. Maka itu jelas bahawa, ya, negara itu dikategorikan sebagai negara kafir. Salah segala salah untuk kita kata bahawa ini negara Islam, sama seperti Mekah dan Madinah. Ini kekeliruan yang tak kurang dahsyat, ya. Baik. Jadi saya kira itulah, ya, antara penjelasan yang kita dapat berikan, ya, dalam kesempatan ini. Dan boleh kita tambah satu point, ya, tentang peri pentingnya berjihad, atau peri pentingnya hijrah, peri pentingnya berjihad, ya. Lebih-lebih lagi kalau diperintahkan oleh penguasa Muslim, ya. Dan perlu ditekankan bahawa dalam soal jihad perlunya ada pemimpin yang terdiri daripada penguasa Muslim, dan bukan, ya, boleh diserukan dengan sewenang-wenangnya, ya. Bukan boleh sesiapa sahaja nak seru, ya, jihad, lalu sesiapa sahaja boleh keluar dan sesiapa sahaja boleh menjadi pemimpinnya dan sebagainya, ya. Jadi nak kata bahawa dalam soal jihad, ya, dia ada dia punya aturan dan dia ada dia punya ketetapan, ya. Dan yang paling penting boleh kita katakan di sini ialah bahawa kita ini masing-masing perlu tanamkan dalam hati kita niat untuk berjihad, ya. Kita sedia maklum bahawa hari ini tidak ada jihad, ya. Paling tidak di negara kita tak ada jihad. Tapi paling tidak kita kena tanamkan dalam hati kita kesediaan kita untuk berjihad. Yang ini kesediaan kita untuk mempertahankan agama. Ya, itu antara tujuan jihad, yang mempertahankan agama. Ya. Perlu ada persediaan untuk itu dalam hati kita. Kalau bukan dengan pelaksanaan, paling tidak dengan hati kita. Dengan kata, kalau diminta untuk berbuat demikian, kita sudah siap siaga. Ya. Ini kerana adanya hadis daripada riwayat Imam Muslim di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata wa lam yaghzu wa lam yuhaddith nafsahu bi ghazwin mata ala syu'batin min nifaq." Barang siapa mati tanpa dia berjihad dan tanpa dia ada niat atau cita-cita untuk berjihad, maka dia mati dalam salah satu cabang kemunafikan. Ini siapa yang tidak ada dalam hatinya kesediaan untuk nak berkorban kerana agama, kesediaan untuk nak menggadai nyawa berjihad mempertahankan agama, dia tak ada jihad dan tak ada cita-cita pun nak jihad, tak ada kesediaan pun untuk nak jihad. Sebaliknya, lalai leka dengan dunia dan sebagainya. Kata Nabi, kalau dia mati, dia telah mati dalam salah satu bentuk kemunafikan. Ya? Jadi, ini peri pentingnya kita faham tentang permasalahan yang berkait tentang hijrah, ya? Permasalahan-permasalahan yang berkait tentang jihad. Ya? Ini topik-topik seperti ini kita kena ambil maklum lah, ya? Kita boleh kata. Ya? Baik, ikhwah, tuan-tuan dan puan-puan, saya ingat ya, cukup sekadar itu. Di sini ada soalan, pertanyaan daripada saudara Muhammad Az. Dikata, lazimnya kaedah serangan tentera ketika ini didahului dengan peluru berpandu, pesawat pengebom dan drone, tentera darat hanya menyusul selepas itu. Ya, mohon komen Ustaz. Wallahualam, ya, kita tak nafikan itu keadaan pada hari ini. Tetapi jangan lupa, ya, jangan lupa perubahan yang perubahan dalam bentuk perubahan dalam bentuk peperangan yang disebutkan tadi, adanya peluru berpandu, pesawat pengebom, drone, ya. Ini baru lagi. Baru mungkin boleh kita kata dalam tempoh kurang lebih 50 tahun. Ya, atau paling paling kuat pun 100 tahun. Yang ini perubahan dalam pentas medan pertempuran dengan cara yang disebut tadi, dengan ada peluru berpandu, pesawat dan sebagainya, ini baru lagi. Ini dalam tempoh kita kata kurang lebih 100 tahun. Sedangkan sejarah manusia dah beribu-ribu tahun, sejarah Islam 1400 tahun. Ya, peperangannya ialah seperti yang kita sedia maklumlah. Ini tanpa benda-benda yang disebutkan tadi. Ya, peluru berpandu, pesawat, pengebom. Ya, jadi itu asal bentuk peperangan, iaitu dengan secara fizikal, dengan cara tentera, dengan cara sumber semuka. Itu tradisinya, ya. Dan sejauh mana ini, di sini persoalan, sejauh mana cara perang yang baru ini akan berterusan, kita kata wallahu alam. Sejauh mana cara perang dengan cara peluru berpandu, pesawat ni yang baru-baru ni semua, adakah dia akan bertahan? Adakah dia akan terus kekal, ya, selama-lamanya sampai ke akhir zaman? Kita kata wallahu alam. Bahkan ada saja kemungkinan bahawa tiba satu masa dia akan berakhir, ya. Ya, ketika mana ya turunnya Nabi Isa alaihi salam, ya, bagaimana keadaan waktu itu? Ada saja kemungkinan bahawa waktu itu keadaan peperangan sudah kembali ke cara asal. Ada kemungkinan, ya. Dan kalau kita lihat apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang kedua yang kita baca tadi, zahirnya keadaan waktu itu, dan itu keadaan yang akan berlaku di akhir zaman nanti, keadaan bala tentera itu zahirnya, ya, dalam keadaan macam tu. Yani mereka nak pergi berperang dengan cara tradisional, dengan cara lama, dengan hantar pasukan darat, ya. Tidak ada peluru berpandu, ya, mereka nak hancurkan Mekah bukan dengan cara berpelu pandu dan sebagainya, sebaliknya dengan menghantar bala tentera pasukan darat. Itu mafhum hadis yang kedua, ya. Adapun yang nak menghantar peluru berpandu untuk nak hancurkan Mekah, itu yang kita saksikan pada hari ini, ya, yang dilakukan oleh golongan Syiah la'natullah, ya, golongan Houthi, ya, tentera-tentera Houthi di Yaman sudah barangkali berpuluh, ya, kalau bukan dah beratus, sudah berpuluh, cuma orang kita je yang tak tahu, yang tak sedar, ya. Kalau dilihat berita-berita menceritakan, sudah berpuluh kalau bukan beratus peluru berpandu dihantar oleh puak-puak, ya, Syiah Houthi di Yaman, dan ada di antaranya menuju ke arah Mekah. Tetapi alhamdulillah setiap satunya gagal sampai ke matlamatnya, dan kita kata ini semua dengan kuasa dan izin Allah. Lebih-lebih lagi kerana kita sedia maklum bahawa Mekah dan Madinah ni terus dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan seperti yang kita sebut tadi bahawa Mekah berdasarkan hadis yang ketiga yang kita baca tadi, Allah jamin bahawa Mekah itu akan terus, ya, akan terus kekal di bawah kuasa umat Islam. Ya, itu jaminan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Demikian juga dengan Madinah, ya, di Madinah, di mana dalam hadis menceritakan bagaimana Madinah itu dipelihara daripada dimasuki Dajjal dan tentera-tenteranya, ya. Baik, ikhwah, tuan-tuan dan puan-puan, saya ingat sampai di situ saja untuk kita pada malam ini. Kita akhiri dengan tasbih kafarah, subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.